Aku sangat gembira, ayah beristri dua, yang satu ibu kandung, yang satu ibu tiri. Dua-duanya sama, hatinya sangat mulia, hatinya sangat mulia. Pipiku. Lalu datang ibu tiri membujuk dan merayuku, menghibur hatiku. Bila jalan bersama dengan ibu tiriku, aku merasa malu karena sebaya denganku, sehingga banyak orang yang menyangka pacarku, ay menyangka pacarku. Apabila aku nakal, ibu mencubit pipiku, mencubit pipiku. Lalu datang ibu tiri membujuk dan merayuku, menghibur hatiku. Bila jalan bersama dengan ibu tiriku, aku merasa malu karena sebaya denganku, sehingga banyak orang yang menyangka pacarku, ah menyangka pacarku.